الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah yang diperingatkan para ulama sehingga kaum muslimin tidak terjatuh atau tidak melakukan perkara-perkara jahiliyah ini. Kita akan masuk pada bab yang ke-60 dan sekaligus 61. Berkata Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Masailul Jahiliyah Al-Mas'alatani As-Sittun Wal-Hadiyatu Was-Sittun. Dua permasalahan, yaitu permasalahan yang ke-60 dan 61. Iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa at-takdhibu bil haqq. Berbuat kedustaan atas Allah dan mendustakan kebenaran. Jadi yang pertama, permasalahan ke-61 atau ke-60, membuat-buat kedustaan atas Allah. Dan yang kedua, permasalahan yang ke-61, at-takdhib bil haqq, mendustakan kebenaran. Inilah di antara perangai jahiliyah yang sangat berbahaya sekali, yaitu mereka membuat-buat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan berbuat kedustaan atas Allah? Maksudnya adalah al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilmin. Berkata atas Allah tanpa didasari oleh ilmu. Yakni seorang yang menyandarkan sesuatu kepada Allah atau kepada agama Allah tanpa didasari oleh dalil. Maksudnya dalil di sini adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dari kitab Allah, tidak pula dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan orang yang berdusta atas nama Allah, yaitu orang yang mengatakan tentang Allah, tentang syariatnya tanpa didasari oleh ilmu, tanpa didasari oleh dalil Al-Quran was sunnah. Oleh karena itu, ulama kita ketika menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi seorang da'i atau untuk berdakwah kepada manusia, maka haruslah ala basirah. Sebagaimana sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Dijelaskan para ulama, ilmu yang paling penting untuk diketahui di dalam berdakwah adalah ilmu tentang apa yang akan disampaikan. Maka apabila seorang menyampaikan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu, atau dia berbicara tentang sesuatu ajaran, apakah dalam keyakinan maupun dalam amalan, tanpa didasari oleh dalil Al-Quran dan As-Sunnah, berarti dia telah berbuat-buat kedustaan atas Allah. Atau dia telah berbicara atas Allah tanpa didasari oleh ilmu. Ini yang dimaksudkan. Misalkan, seorang mengatakan, tauhid itu maknanya demikian. Sedangkan syirik maknanya demikian. Sunnah itu maknanya demikian. Bid'ah itu maknanya demikian. Yang ini halal, yang itu haram. Padahal, apa yang dia ucapkan tersebut tidak berlandaskan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, cuma berdasarkan pemikirannya. Sampai-sampai mereka berani mengatakan, oh menurut saya, makna ayat ini, atau makna hadis ini, atau hukum dalam permasalahan ini, demikian. Dikatakan menurut saya, bukan menurut wahyu Allah Subhanahu wa taala, atau menurut hemat saya, menurut pemikiran saya, menurut analisa saya. Ini semua bentuk-bentuk ucapan dusta atas nama Allah. Ini yang dimaksud. Berbicara tentang agama dengan menurut saya. Atau menurut siapa saja yang bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Persis seperti perbuatan Ahlul Jahiliyah. Ketika mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan telanjang, mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ini luar biasa kebodohan kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Tetapi mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha, dalam surat Al-A'raf ayat 28. Mereka mengatakan, kami dapati bapak-bapak kami melakukan yang seperti ini. Ini dalil mereka. Kami dapati nenek moyang kami mengamalkan ini, maka kami ikuti. Bahkan mereka mengatakan, wallahu amarana biha, dan Allah memerintahkan demikian. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan demikian. Ini yang dimaksud dengan berdusta atas Allah atau berbicara atas Allah tanpa ilmu. Sama dengan orang-orang yang mengatakan kita harus berziarah ke kuburan wali fulan karena kuburan tersebut keramat. Siapa yang mengabarkan dia bahwa kuburan itu keramat? Atau dia mengatakan kalau kita berdoa di kuburan wali tersebut, doanya akan dapat dikabulkan oleh Allah. Siapa yang mengatakan kepada dia bahwa kalau kamu berdoa di kuburannya, itu akan membuat doa kamu lebih dikabulkan? Maka ini contoh ucapan-ucapan dan perbuatan yang termasuk dalam kategori berdusta atas Allah. Mereka berdoa kepada para wali dan kepada orang saleh, dan mereka namakan itu sebagai mahabbatus salihin, mencintai orang-orang saleh. Mencintai orang-orang saleh adalah perintah Allah. Kita wajib mencintai siapa yang dicintai Allah, tetapi bukan beribadah kepada mereka. Sebagian orang berdoa kepada para wali, meminta, bermohon, bahkan tawakal kepada para wali, bahkan takut kalau seandainya tidak mempersembahkan ibadah-ibadah kepada wali atau kepada orang saleh tertentu, akan dapat menimpakan azab kepada mereka. Dan mereka namakan itu sebagai mahabbatus salihin, mencintai orang-orang saleh. Atau mereka namakan dengan tawassul, maka menamakan perbuatan syirik dengan amalan-amalan yang disyariatkan, ini juga termasuk kategori berbicara atas Allah tanpa didasari oleh ilmu. Bersamaan dengan itu, ketika ada yang menegur mereka, maka seperti yang kita bahas dalam permasalahan sebelumnya, mereka akan menuduh bahwasannya yang melarang mereka atau menegur mereka itu tidak mencintai orang-orang saleh atau mengingkari tawassul, kata mereka. Ini juga termasuk berbicara atas Allah tanpa didasari oleh ilmu. Atau mereka namakan orang-orang yang melarang mereka beribadah kepada para wali dan salihin sebagai kelompok Wahhabiyah, katanya. Ini sama dengan pembahasan yang sebelumnya. Maka kita katakan, wa'alamatu sufiyah wal mubtadi'ah tasmiyatuhum ahla sunnah Wahhabiyah. Dan tanda-tanda orang-orang sufi, demikian pula ahli bid'ah dari kalangan Syiah dan semisalnya, mereka menamakan ahlu sunnah sebagai Wahhabiyah. Ini juga termasuk ucapan atas Allah tanpa didasari oleh ilmu. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan bahwasannya berbicara atas Allah tanpa didasari oleh ilmu adalah termasuk dosa besar, bahkan kezaliman yang paling besar. Sebagaimana firman Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, dalam surat Al-An'am ayat ke-21. Dan siapakah yang lebih zalim dibanding orang-orang yang membuat kedustaan atas Allah? Jadi ini termasuk dosa besar. Bahkan dikarenakan dosa ini akan mengantarkan manusia kepada kesyirikan dan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disebabkan karena adanya orang-orang yang berbicara atas Allah tanpa didasari oleh ilmu, berbicara tentang syariatnya tanpa didasari oleh ilmu, maka muncullah berbagai macam bentuk kesyirikan, kekufuran dan kebid'ahan. Sehingga kesyirikan yang pertama kali terjadi itu disebabkan karena ada yang berbicara tanpa didasari oleh ilmu. Yang pertama adalah syaitan. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari, bahwasannya antara Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Adam itu ada 10 abad. 10 abad lamanya mereka hidup di atas tauhid. Tidak ada kesyirikan di muka bumi yang dilakukan oleh manusia. Sampai pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, sebelum diutus Nabi Nuh alaihi salam, meninggal orang-orang saleh di kalangan mereka. Lalu syaitan menggoda mereka dan menyampaikan kepada mereka ucapan yang tanpa didasari oleh ilmu, dan mereka mengikuti. Apa kata syaitan? aninsibu ilal majalisil lati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim fa fa'alu wa lam tu'bad hatta idza tala 'alaihi al-'amadu wa nusiya al-'ilmu 'ubidat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, syaitan mengatakan kepada mereka, buatlah patung-patung sebagai monumen peringatan di tempat-tempat di mana orang-orang saleh tersebut biasa beribadah di situ. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata, sebagian salaf mereka buat itu untuk apa? Agar mereka lebih bisa bersemangat dalam beribadah ketika melihat orang-orang saleh tersebut. Jadi mereka melakukan perbuatan tanpa didasari oleh ilmu. Demikian pula mereka mentaati ucapan syaitan yang membuat-buat kedustaan atas Allah. Pada akhirnya mereka lakukan dan belum disembah. Nanti setelah berlalu generasi tersebut, datang generasi yang baru dan ilmu dilupakan, pada akhirnya disembah. Ini yang terjadi. Sama dengan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada penghuni kubur, berdoa kepada orang-orang saleh, demikian pula berdoa kepada benda-benda mati, kepada syaitan yang mereka sebut sebagai dewa-dewi. Semua itu tidak akan mungkin muncul, tidak akan mungkin terjadi, kecuali ada yang mengabarkan kepada mereka. Di antara bentuk pengabarannya, mereka katakan, Allah itu kan maha suci. Kita tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah, harus melalui perantara Allah. Dari mana dia mendapatkan ucapan tersebut? Dari akalnya sendiri. Atau bahkan dari syaitan. Seakan-akan baik. Allah itu kan maha suci. Kita tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah. Karena kita banyak dosa. Jadi kita harus melalui perantara. Dari mana dia dapatkan ucapan tersebut? Bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang berbuat kedustaan atas Allah. Sehingga pada akhirnya mereka jadikan orang-orang saleh, para wali, para nabi, para malaikat sebagai perantara, lalu mereka namakan itu sebagai mahabbatus salihin, mencintai orang-orang saleh atau tawassul. Maka ini contoh. Ucapan tanpa didasari oleh ilmu atau berdusta atas nama Allah sehingga memunculkan perbuatan syirik. Demikian pula orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah seperti Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, baik mengingkari sebagian atau seluruhnya. Tujuan mereka baik. Apa kata mereka? Kami ingin menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Dan ini ucapan dusta atas nama Allah. Mereka tidak beriman dengan sifat sebagian sifat-sifat Allah atau bahkan seluruhnya dengan anggapan bahwasannya kalau kita menetapkan itu sebagai sifat Allah dapat menyamakan Allah dengan makhluk. Maka pada akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Contoh yang lain. Orang-orang yang merayakan perayaan maulid, menambah hari raya baru dalam Islam, lalu mereka katakan hal itu merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan dusta, berdusta atas nama Allah. Atau orang-orang yang memunculkan bid'ah, kemudian mereka katakan bid'ahnya adalah bid'ah yang baik, bid'ah hasanah katanya. Ini ucapan dusta atas nama Allah. Kenapa? Karena ucapan dia tersebut tidak berdasarkan dalil. Tidak berdasarkan Al-Quran, tidak pula As-Sunnah. Maka berarti ini adalah kedustaan atas Allah. Membuat-buat kedustaan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk makna membuat kedustaan atas Allah adalah beribadah kepada selain Allah. Atau murtad dari agama Islam. Jadi dua makna. Makna yang pertama, yang dimaksud dengan berbuat kedustaan atas Allah adalah berbicara tentang agama Allah. Apakah tentang Allah sendiri atau tentang syariatnya tanpa didasari oleh ilmu. Sedangkan makna yang kedua, yaitu murtad dari agama Islam dan beribadah kepada selain Allah. Dalilnya adalah ucapan Nabi Syuaib alaihi salam, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat ke-89. Ketika orang-orang musyrik di zaman Nabi Syuaib alaihi salam mengajak beliau untuk kembali kepada agama mereka, maka Nabi Syuaib alaihi salam mengatakan, "Qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha." Sungguh kata Nabi Syuaib alaihi salam, "Kalau begitu, kami telah membuat-buat kedustaan atas Allah apabila kami kembali kepada agama kalian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kami darinya. Jadi, murtad dari agama Islam, menyembah selain Allah, dikatakan oleh Nabi Syuaib alaihi salam sebagai bentuk kedustaan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sifat-sifat ahlul jahiliyah yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan dan kekafiran, yang sayangnya telah diikuti oleh sebagian kaum muslimin sehingga juga mengantarkan mereka kepada kesyirikan, kekafiran dan kebid'ahan. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat ke-116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian mengatakan dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal dan ini haram. Hati-hati, kita berbicara tentang suatu hukum Allah, apakah itu halal, boleh dilakukan, ataukah haram, tidak boleh kamu lakukan, padahal kita tidak bisa mendatangkan dalilnya, atau kita tidak mengetahui dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah katakan, perbuatan tersebut litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba adalah perbuatan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan atas Allah itu tidak akan beruntung. Dan ini termasuk cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang sudah terlanjur dianggap sebagai tokoh agama atau dianggap sebagai kiai, dianggap sebagai ustaz, sebagai da'i, apalagi dikenal sebagai da'i kondang. Maka diantara mereka, karena takut dianggap bodoh, takut dianggap tidak tahu, maka mereka berbicara, berani berbicara atas nama Allah, berani berbicara tentang agama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Terlebih ketika mereka ditanya, ya ustaz, ini hukumnya apa? Sebetulnya ustaznya tidak tahu, cuman karena dia malu dikatakan tidak tahu, dia sembarang menjawab, oh itu boleh. Atau dalam kesempatan lain dia katakan tidak boleh. Padahal dia tidak tahu dalilnya. Apakah Allah membolehkan, apakah Allah mengharamkan, dia belum tahu. Tapi berani dia katakan ini boleh dan ini tidak boleh. Makanya termasuk pendusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya bukan aib kalau kita berbicara tentang agama Allah, kita tidak tahu, katakan tidak tahu, wallahu alam. Jangan sok tahu. Justru yang aib itu apabila kita berbicara tentang agama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Sampai-sampai diriwayatkan ada seorang dari jauh diutus oleh kaumnya untuk bertanya kepada Imam Malik rahimahullah kurang lebih 40 pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik sedikit sekali, tidak lebih dari 4 jawaban saja yang bisa dijawab oleh Imam Malik. Lalu orang tersebut heran, masa imam tidak bisa menjawab? Maka kata Imam Malik, katakan kepada kaummu, memang saya tidak tahu. Saya katakan Imam Malik tidak tahu apa yang kamu tanyakan. Imam Malik tidak malu. Ini imam besar, imam Darul Hijrah. Dia tidak malu untuk mengakui memang tidak tahu kalau tidak tahu. Maka sungguh mengherankan sebagian orang yang seakan-akan dia tahu semua permasalahan. Dan ulama kita mengingatkan, apabila seorang menjawab setiap dia ditanya, maka dia sudah gila. Maka dia sudah gila. Dia menjawab setiap pertanyaan. Bahkan kadang-kadang ada pertanyaan yang sudah kita tahu jawabannya, kadang-kadang tidak bisa kita langsung menjawabnya. Demi suatu maslahat, menyembunyikan suatu ilmu, bisa ya, dilakukan. Apalagi kalau dia menjawab tanpa didasari oleh ilmu. Maka ini peringatan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-33. Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighair al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Demikian pula perbuatan dosa, perbuatan melampaui batas tanpa hak, dan engkau menyekutukan Allah yang Allah tidak menurunkan ilmu tentangnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kalian berbicara atas Allah tanpa didasari oleh ilmu. Jadi ini merupakan perbuatan yang haram jelas, apabila seorang berbicara atas nama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Dan sebagai pelajaran bagi kita, lihat berapa banyak orang Yahudi di dunia ini. Bahkan yang sudah mati maupun yang masih hidup. Demikian pula berapa banyak orang Nasrani di dunia ini. Mereka kafir kepada Allah. Mereka melakukan kesyirikan dan kekafiran. Kalau kita mau telusuri sejarah mereka, apa sih penyebab kekafiran orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Sebabnya tidak lain karena menuruti tokoh-tokoh agama mereka yang berbicara tanpa didasari oleh ilmu. Berbicara menurut akal mereka, bukan berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memperingatkan dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Dari mana mereka dapatkan ucapan tersebut? Apakah dari Allah atau dari Rasulnya? Tidak. Tetapi dari diri-diri mereka sendiri. Ini yang dimaksud dengan berdusta atas nama Allah. Berbicara tidak berdasarkan dalil dari Allah dan Rasulnya. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Demikian pula orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Dari mana mereka dapatkan ucapan tersebut? Apakah dari Allah? Tidak sama sekali. Inilah penyebab kekafiran Yahudi dan Nasrani. Maka Allah membantah mereka, dzalika qauluhum bi afwahihim. Yang demikian itu hanyalah ucapan-ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka yang dusta. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabli qatalahumullahu anna yufakun. Mereka hanya ikut-ikutan terhadap orang-orang kafir yang sebelumnya. Semoga Allah memerangi mereka. Bagaimana mereka bisa dipalingkan? Dalam surat At-Taubah ayat ke-30. Jelas penyebab kesesatan Yahudi dan Nasrani. Luar biasa. Berapa banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di dunia ini? Jutaan orang, mungkin miliaran. Penyebab mereka kafir, penyebab mereka binasa, hanya karena dulu di kalangan mereka, yaitu tokoh-tokoh agama mereka, para pendeta dan orang-orang alim mereka, berbicara atas agama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Jadi perbuatan ini benar-benar memunculkan berbagai macam kesesatan dan kekafiran. Demikian pula berbicara dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga termasuk perbuatan yang mengantarkan kepada kebid'ahan-kebid'ahan, yaitu munculnya hadis-hadis palsu dan hadis-hadis lemah, hadis-hadis da'if yang dibuat-buat oleh manusia. Mereka berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tujuan mereka baik, tapi mereka telah menempuh cara yang salah. Kadang-kadang mereka membacakan hadis-hadis palsu keliling-keliling dari satu masjid ke masjid yang lainnya, membawa kitab fadilah amal berisi hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif, tapi tujuannya baik, agar kaum muslimin rajin melaksanakan salat, agar kaum muslimin rajin berzikir. Maka dibacakan, kalau kamu berzikir la ilaha illallah, maka kamu akan mendapatkan pahala ini, pahala itu, dan seterusnya disebutkan itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan demikian. Tujuan mereka baik, tetapi mereka telah menempuh cara yang salah yang justru sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan menyebabkan pelakunya masuk neraka. Sebagaimana telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ini bahaya. Apabila kita meriwayatkan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis dhaif, di mana itu bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita katakan beliau bersabda padahal beliau tidak pernah mengucapkan demikian. Bahkan sekedar kita masih ragu, kita belum yakin apakah hadis ini sahih atau palsu atau dhaif. Tapi kita sudah sampaikan, masih ragu, tapi kita sudah sampaikan, itu sudah dianggap kita sebagai pendusta. Naudzubillah. Sebagaimana peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin." Barang siapa yang menyampaikan dariku satu hadis, dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yura annahu kadzibun," di mana dia masih ragu bahwasanya hadis itu bisa jadi dusta, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa ahadul kadzibin." Dia adalah salah seorang pendusta. Oleh karena itu, para ulama telah meletakkan adanya ilmu sanad. Dengan ilmu tersebut, kita dapat mengetahui suatu hadis benar-benar ucapan Rasulullah ataukah hanya ucapan manusia? Maka ini penting sekali. Dikarenakan sebagian orang yang suka keliling-keliling berdakwah ke masjid dengan hadis-hadis palsu dan dhaif ini tidak mau mempelajari ilmu tersebut. Bahkan mereka anggap itu sebagai ilmu yang tercela dan mereka pandang remeh para ulama yang mendalami ilmu tersebut. Bahkan mereka mengatakan mereka lebih besar pengorbanannya karena telah meninggalkan anak istri mereka untuk berdakwah, sedangkan para ulama kata mereka hanya duduk-duduk saja mempelajari ilmu mereka dan mengajarkannya. Maka pada akhirnya mereka tidak bisa membedakan ini hadis sahih atau hadis dhaif, bahkan palsu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwasannya barang siapa yang menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak beliau ucapkan, maka itu dusta. Ini termasuk berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini permasalahan yang ke-60. Adapun permasalahan yang ke-61, at-takdzib bil haq, mendustakan kebenaran. Dan inilah tujuan orang-orang jahiliyah membuat-buat kedustaan atas Allah dan berbagai macam makar dan tipu daya mereka. Sesungguhnya tujuan mereka hanyalah untuk mendustakan kebenaran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dua perangai ini sekaligus secara bersama-sama, yaitu berdusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-32, faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bisidqi idz ja'ah. Maka siapakah yang lebih zalim dibanding orang-orang yang berdusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat ke-21, Allah sebutkan secara bersamaan antara berdusta atas nama Allah dan mendustakan ayat-ayatnya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang berbuat kedustaan atas Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Allah subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan di antara sifat orang-orang jahiliyah, bal kadzabu bil haq lamma ja'ahum, dalam surat Qaf ayat ke-5. Mereka mendustakan al-haq ketika datang kepada mereka dalam keadaan mereka sudah tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa agama Islam itu sebenarnya agama yang benar, tetapi mereka dustakan. Dan akibatnya apa? Akibatnya mereka sesat, dan bukan cuma itu, mereka menyesatkan orang lain. Luar biasa. Sekali lagi kita katakan, berapa banyak orang Yahudi di dunia ini, berapa banyak orang Nasrani di dunia ini, mereka tersesat dikarenakan tokoh-tokoh mereka, nenek moyang mereka dahulu. Nenek moyang mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesesatan mereka terus diwariskan sampai hari ini. Maka hendaklah kita berhati-hati dari perangai jahiliyah ini. Jangan sampai kita menolak kebenaran. Jangan sampai kita mendustakan kebenaran padahal kita sudah tahu itu benar. Dan sesungguhnya inilah penyebab kesesatan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul, tidak mau mengikuti ajaran Rasul setelah jelas kebenaran baginya, telah jelas suatu larangan dari Rasul atau suatu perintah dari Rasul, tapi dia menolaknya, dia dustakan, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka apa hukuman yang Allah berikan kepadanya? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Allah tidak akan berikan hidayah bagi siapa yang mendustakan kebenaran. Dan wanuslihi jahannama wa sa'at masira, kami kembalikan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka ketika datang kepada kita suatu perintah, hendaklah kita lakukan dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mampu melakukannya, dan Allah akan berikan jaminan bagi siapa yang berusaha, maka dia Allah akan mampukan melakukan kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh mengerahkan segenap tenaganya untuk taat kepada Allah, maka sungguh benar-benar kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Akan kami berikan hidayah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya siapa yang mendustakan, maka Allah biarkan dia sesat dan Allah akan masukkan dia ke neraka jahanam. Demikian pula kalau datang kepada kita suatu larangan Allah dan Rasulnya, bahkan suatu perbuatan, suatu amalan yang kita yakini bertahun-tahun lamanya, yang kita lakukan. Tetapi kalau sudah tahu bahwa itu ternyata salah, itu ternyata haram, maka hendaklah kita tinggalkan. Jangan kita tolak. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mampukan kita meninggalkan dan kita berusaha. Niscaya Allah akan menolong kita. Tapi kalau kita menolaknya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan wallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia sesat, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami masukkan dia ke neraka jahannam dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi nasihat bagi kami dan kaum muslimin. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Demikian tadi penjelasan tentang perangai jahiliyah, ya. Permasalahan 61 tentang berbuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afwan, permasalahan 60. Kemudian permasalahan 61 tentang mendustakan kebenaran. Selanjutnya setelah ini akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar materi syariat ataupun tentang syariat yang lainnya. Kepada beliau Al-Ustaz Sofyan Hafidhahullah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu rasulil ba'd. Apa perbedaan setan, jin, iblis dan persamaannya? Setan itu bisa jadi dari kalangan jin dan manusia, yaitu yang mengajak kepada kesesatan, itu namanya setan. Dan itu bisa jadi jin dan bisa jadi manusia, atau menentang para nabi dan rasul, sebagaimana Allah peringatkan dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi? Syayatinul insi wal jin. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Mereka saling mewahyukan, yakni saling mempengaruhi dengan ucapan-ucapan dusta, namun dibungkus dengan kata-kata yang menarik agar orang-orang yang bodoh tertipu. Baik. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, ketika Ahlus Sunnah melarang para pelaku syirik dan bid'ah, maka mereka akan memberikan julukan-julukan yang jelek kepada Ahlus Sunnah. Ketika Ahlus Sunnah melarang mereka, jangan berdoa kepada orang-orang saleh, jangan berdoa kepada para nabi, sebab itu syirik, maka mereka memberikan julukan yang jelek kepada Ahlus Sunnah dengan apa? Orang-orang yang tidak mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tidak mencintai orang-orang saleh, atau diberikan julukan dengan Wahabiyah. Ini syaitan mengajak manusia kepada kesesatan atau menghalangi manusia untuk menerima kebenaran. Di setan itu bisa dari kalangan jin dan manusia. Adapun jin adalah satu makhluk, satu bangsa yang mereka juga diberikan kewajiban untuk beribadah sama seperti kita. Mereka itu mempunyai keturunan seperti kita juga. Di antara mereka ada para dai dan ada orang-orang yang ada jin-jin yang jahat. Jin-jin yang jahat inilah yang disebut syaitan. Iya. Mereka diwajibkan beribadah seperti kita, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepada-Ku saja. Adapun iblis, dia adalah pemimpin mereka, pemimpin syaitan. Baik setan manusia dan setan jin, pemimpinnya iblis. Dialah yang menggoda Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Adam dan istrinya sehingga mereka dikeluarkan dari surga. Dialah yang diperintahkan sujud kepada Adam, tetapi dia tidak mau melakukan. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Dan ketika kami mengatakan kepada malaikat, "Sujudlah kepada Adam," maka malaikat semuanya bersujud. Kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud. Kata Allah, "Kana minal jin." Dia berasal dari bangsa jin. "Fafasaqa an amri rabbih." Lalu dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iblis itu dari kalangan jin, tapi dia juga pemimpin setan dari kalangan manusia. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ibu rumah tangga. Kadang haid saya tidak teratur di bulan Ramadan. Kemarin saya haid selama 7 hari. Saya sudah suci, Tapi setelah saya puasa selama 3 hari, saya haid lagi selama 1 hari. Lalu kata teman saya, puasa yang 3 hari itu tidak sah karena haid itu 15 hari. Apakah benar atau tidak? Itu tidak benar. Kalau memang sudah suci, maka puasanya sah. Maka puasanya sah. Dan masa haid itu tidak ada batasannya. Masa haid dan masa suci tidak ada satu dalil yang sahih dan sharih yang menentukan batasnya berapa lama. Baik. Apabila seorang wanita telah melihat tanda suci, di antaranya tanda suci apa? Adalah keluarnya al-qassatul bayda atau cairan putih dari kemaluannya. Kalau sudah ada cairan putih, maka dia sudah suci. Kemudian kalau dia haid lagi, maka seperti yang telah kita terangkan, kemungkinan besar yang keluarnya, kalau dia sudah suci kemudian keluar dalam waktu berdekatan, kemungkinan besar itu adalah darah istihadhah atau darah penyakit. Walaupun tidak menutup kemungkinan itu adalah haid. Oleh karena itu, hendaklah mengenali sifat-sifat darah haid. Sifat-sifat darah haid diantaranya baunya itu busuk, kemudian warnanya hitam, baik. Dan setelah dia keluar, dia mencair. Ya. Sebaliknya, kalau darah itu darah istihadhah, dia warnanya umumnya darahnya merah, tidak berbau, sama seperti darah biasa, dan dia akan membeku setelah dia keluar. Ini yang disebutkan para ulama kita. Yang pasti, tidak ada batasan lama atau sedikitnya masa haid, demikian pula masa suci. Taib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana menurut syariat Islam? Ada sebagian umat muslim yang ikut menjaga keamanan pada hari raya Natal yang baru-baru ini dirayakan umat Kristen. Syukron dari Cimaragas. Yang pertama, kalau dia ikut menjaga keamanan dan kenyamanan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah tersebut, dalam keadaan dia setuju dengan ibadah mereka, maka dia kafir. Sebab dia meridhoi kekafiran. Adapun kalau dia tidak setuju, dia mengingkari dalam hati, maka ini termasuk kefasikan apabila dia ikut-ikutan menjaga kenyamanan mereka beribadah. Baik. Sebab meridhoi kekafiran adalah kekafiran juga. Yang dituntut dari umat Islam, apabila dia melihat kemungkaran, apalagi kekafiran, pertama dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dengan lisannya, dinasihati dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, cukup dia benci dalam hati. Kata Nabi SAW, benci dalam hati itu adalah adu'aful iman, selemah-lemahnya iman. Jadi kalau seorang sudah ridho, tidak lagi ada kebencian dalam hati, maka sudah tidak ada lagi iman padanya. Maka dia kafir seperti mereka. Ridho dengan kekafiran adalah kekafiran juga. Dan juga karena dia tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu bermakna berlepas diri. Dalam kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Yakni berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Apa maksudnya berlepas diri? Membenci, tidak suka dengan sesembahan selain Allah. Tapi kalau dia sudah suka, dia sudah senang, dia ridho, dia tidak menyalahkan, berarti dia tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk meneladani permusuhan para nabi alaihi wassalam kepada orang-orang kafir. Bukannya menolong ibadah mereka. Seperti firman Allah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya teladan yang baik. Apa itu teladan yang baik? Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya sendiri yang kafir, termasuk di situ ada bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Berlepas diri. Maksudnya apa berlepas diri? Itu tadi, membenci, memusuhi. Bahkan kata Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya, kami ingkari kalian. Dan telah nampak jelas, tidak perlu disembunyikan. Dan jangan disembunyikan, kata Ibrahim alaihissalam, nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan musuh Allah dan Rasulnya. Kok ada sebagian orang yang mengaku Muslim, bahkan mengaku organisasinya, organisasi Islam terbesar di Indonesia, lalu berkasih sayang, membantu ibadahnya, orang-orang kafir kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Jadi jelas perbuatan yang haram. Walaupun dia tidak meyakini atau meridhoi ajaran mereka, tapi dia juga ikut-ikutan di situ, maka itu termasuk kategori ta'awud alal ismi wal udwan, termasuk kefasikan. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita untuk tolong-menolong di dalam dosa. Apalagi kalau dosanya termasuk perbuatan syirik. Baik, bismillah. Mau tanya, apa boleh kita memanggil mantan suami atau mantan istri dengan panggilan abi atau umi di mana kita telah bercerai? Sebaiknya jangan dipanggil dengan panggilan seperti itu. Apabila telah bercerai dan telah habis masa iddahnya, sebab bisa jadi akan mengantarkan kepada fitnah, yakni godaan atau cobaan antara laki-laki dan wanita yang sudah tidak halal lagi. Taib. Assalamualaikum. Salam. Boleh tidak wanita melamar laki-laki? Bagaimana hukumnya? Ini kurang tepat ya, kalau dikatakan wanita melamar laki-laki. Tetapi yang tepat dikatakan wanita menawarkan diri kepada seorang laki-laki yang saleh, atau wali si wanita tersebut, apakah bapaknya atau walinya yang lain, menawarkan anak perempuannya kepada orang yang saleh. Bukan melamarkan, tetapi menawarkan. Ini yang benar. Adapun yang melamar adalah laki-laki kepada wanita. Seperti ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Inni qad wahabtu laka nafsi, qad wahabtu laka min nafsi." Dalam riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, beliau menceritakan ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni qad wahabtu laka min nafsi." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepadamu. Maksudnya apa? Dia menawarkan untuk menikahi dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari penawaran tersebut, perbuatan menawarkan diri tersebut, cuma saja beliau tidak ingin menikahi wanita tersebut. Beliau tidak ingin menikahi wanita tersebut. Iya. Kalau sekarang mungkin dianggap itu sebagai suatu aib, padahal tidak. Tidak ada masalah. Bahkan suatu kebaikan yang pernah dilakukan oleh sahabiyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat ada seorang laki-laki yang saleh, seorang talibul ilmi masyaallah, semangat belajar agama, kemudian dia minta dinikahi. Ini bagus. Daripada nunggu enggak ada yang lamar-lamar sampai tua jadi perawan tua, mending menawarkan diri. Enggak usah malu. Ini suatu kebaikan. Bukannya dengan berpacaran atau menunjukkan kecantikannya supaya orang tertarik, ini salah. Ini yang terjadi hari ini, dan ini salah besar. Wanita bersolek, bertabarruj, menunjukkan kecantikannya di jalan-jalan supaya orang tertarik. Maka kita telah melihat bagaimana munculnya kerusakan-kerusakan diakibatkan perbuatan seperti ini. Harusnya dia menyembunyikan dirinya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَىٰ. Dan hendaklah kalian para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Jangan keluar. Kalau tidak ada suatu kebutuhan yang mendesak, jangan keluar. Ini perintah Allah. Waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian bertabarruj, bersolek seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Menampakkan perhiasannya, menampakkan kecantikannya supaya dia menarik para laki-laki. Naudzubillah. Ya seharusnya kalau dia melihat ada orang yang soleh, dia minta dinikahi. Dan ini kewajiban walinya. Kewajiban bapaknya. Jangan dia biarkan anaknya mempertontonkan auratnya, mempertontonkan kecantikannya kepada laki-laki yang bukan suaminya atau bukan mahramnya. Tetapi hendaklah bapaknya mencari seorang pemuda yang soleh untuk dijadikan sebagai suami bagi anaknya. Ini kewajiban mereka. Termasuk dosa besar seorang bapak yang membiarkan anak perempuannya itu membuka auratnya dan mempertontonkan kecantikannya kepada para lelaki. Hendaklah dia carikan orang yang saleh untuk dia tawarkan menjadi suami dari anaknya. Dan diberikan kemudahan-kemudahan. Tapi yang terjadi sekarang, yang merupakan maksiat justru dipermudah. Anak perempuannya dibawa oleh laki-laki, padahal mereka belum menikah dengan alasan untuk saling penjajakan perkenalan. Akhirnya mereka melakukan perzinahan, bahkan pada akhirnya hamil di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Justru yang halal pernikahan dipersulit. Sudah tidak menawarkan kepada laki-laki yang saleh, dipersulit juga kalau ada orang yang mau melamar anaknya. Ditetapkan biaya mahar yang tinggi sekali. Seakan-akan anaknya ini barang dagangan yang dia bisa ambil untung. Maka ini yang terjadi. Adapun kalau kita kembali kepada teladan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka akan semakin baik keadaan kita insyaAllah ta'ala. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tanya solat tasbih yang benar dikerjakan pada malam apa dan jam berapa, mohon dijelaskan. Terima kasih. Sebaiknya tidak dikerjakan, walaupun ulama khilaf dalam masalah ini. Dan pendapat Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, bahwasannya hadis tentang solat tasbih itu dhaif, jadi tidak perlu dikerjakan karena hadisnya dhaif. Maka termasuk bid'ah karena hadisnya dhaif. Ustaz, jika orang mati dalam keadaan masih di waktu masa haid, bagaimana cara memandikannya dan mengeramasinya karena si mayit dalam keadaan masih gantung hadas besar, belum suci? Yang kutanyakan harus doa apa yang dibaca selama memandikan jika ada Ustaz? Tolong bacakan, terima kasih. Sama saja cara memandikannya dengan orang yang meninggal dalam keadaan suci. Sama saja, tidak ada bedanya dan tidak ada doa khusus untuk dibacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ibu masak membuat makanan, setelah selesai makanannya dibawa ke musola, lalu dikepungkan semua jamaah yang ada di situ di atas ucapan syukur alhamdulillah masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kutanyakan Ustaz, cara yang demikian adanya dibolehkan atau tidak? Tunggu jawabannya. Terima salam. Tidak mengapa insyaallah taala, kalau kita diberikan satu kenikmatan kita bersyukur di antaranya dengan bersedekah, boleh dengan membuat makanan kemudian kita berikan kepada kaum muslimin, apakah di masjid atau di rumah-rumah mereka. Dan tidak ada bacaan-bacaan khusus di situ. Tidak perlu ada doa berjamaah, zikir berjamaah. Maka ini termasuk bid'ah. Kalau ada doa berjamaah, zikir berjamaah, ini termasuk bid'ah. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah kita harus tetap memilih salah satu calon pemimpin jika para calon pemimpin tersebut para pelaku bid'ah dan kesyirikan? Tidak boleh. Jelas. Kita memilih pemimpin pelaku kesyirikan dan bid'ah. Tetapi yang masalahnya, memilih pemimpin itu juga bukan hak kita. Dalam Islam, yang memilih pemimpin itu adalah ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi. Yani, ahlu syura. Para ulama besar, para ulama khusus. Mereka ini yang memilih pemimpin. Bukan masyarakat awam. Bukan seperti kita. Itu sistem orang-orang kafir yang mereka namakan dengan demokrasi. Atau sistem pemilu. Itu bukan dari Islam. Itu ajaran orang-orang kafir yang diadopsi kaum muslimin. Adanya pemilu, adanya demokrasi. Sebab orang-orang awam ini, pemilu umum ini, yang diikuti oleh orang-orang awam, mereka tidak bisa membedakan ini pemimpin yang layak dipilih atau tidak layak. Oleh karena itu, di dalam Islam yang diserahkan untuk memilih pemimpin adalah ulama besar. Ya, seperti ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah memilih majlis syura. Di antara mereka, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini, mereka bermusyawarah, pada akhirnya mereka menunjuk Uthman. Kenapa mereka yang dipilih? Karena mereka ulama besar di masa sahabat pada waktu itu. Mereka yang lebih tahu siapa yang pantas untuk jadi pemimpin. Kalau sekarang, suara ulama dengan suara, kalau sistem kafir ya, kalau sistem pemilu sekarang atau demokrasi, suara ulama sama dengan suara orang-orang bodoh. Kalau ulama ada 2 orang di satu kampung, orang-orang bodoh ada 100 orang, maka yang dipilih oleh orang bodoh ini akan naik. Sedangkan yang dipilih ulama ini karena dia hanya 2 orang akan tidak akan naik. Jadi demikian ya. Maka tidak boleh kita ikut-ikutan dalam yang namanya pesta demokrasi ini. Ini termasuk bentuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Baik. Bismillah Pak Ustaz, jikalau berjamaah solat subuh dengan ahli bid'ah, mereka melakukan kunut. Apakah kita mengikuti, mengamini, apakah kita berdiam diri? Alhamdulillah, mohon penjelasannya on air pagi ini, soalnya di lingkunganku kebanyakan solat tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih. Kalau kita solat dengan para pelaku bid'ah yang kunut di subuh, apakah kita melakukan kunut dengan mengamini atau tidak? Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula sebelumnya Imam Ahmad. Kalau kita melihat, apabila kita tidak kunut, dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, seperti perpecahan kaum muslimin, maka kita kunut. Kita kunut dengan niat, tidak seperti niat mereka. Kalau mereka meniatkan itu sebagai khusus bagi subuh, maka kita jangan khususkan. Sebab bid'ahnya terletak di situ sebetulnya. Kunut itu sendiri asalnya adalah sesuatu yang sunnah. Cuman ketika mereka khususkan pada subuh saja, maka dia menjadi bid'ah. Maka kita jangan niatkan seperti niat mereka. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana Isra Mi'raj dan Maulid Nabi dalam pandangan sunnah wal jamaah? Apa itu disunnahkan? Tidak disunnahkan sama sekali. Itu termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk tasyabbuh. Maulid Nabi, tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani yang merayakan Maulid Nabi Isa alaihi salam atau mereka sebut dengan Natal. Adapun Isra Mi'raj serupa dengan kenaikan Isa al-Masih atau Paskah yang biasa dirayakan oleh orang-orang Kristen. Jadi bukan saja bid'ah, termasuk tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Assalamualaikum waalaikumsalam. Berdoa dalam mengawali segala sesuatu yang baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Tolong bacakan ya, saya takut salah membacanya. Tidak ada masalah sepanjang kita tidak khususkan. Ini doa yang umum sifatnya. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Meminta perlindungan Allah dari syaitan. Ini doa yang umum, tidak kita khususkan. Taib. Adapun secara khusus membaca doa yang semisal dengan ini. Disebutkan dalam riwayat yang sahih. Dari Abdullah bin Amr bin As. Dalam riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda. Idza fazi'a ahadukum minan naum falyakul. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun fa innaha lan tadurruhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kalian bangun dari tidurnya, terkaget dari tidurnya, ya misalkan karena mimpi buruk, maka hendaklah dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Di situ ada lafaz yang semisal dengan yang ditanyakan, wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Maka dibaca ketika seorang terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk atau kaget, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha lan tadurruhu. Apabila dia membaca doa tersebut, maka tidak ada bahaya yang bisa membahayakannya atau mimpinya tidak bisa membahayakannya. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam Ustaz. Mohon disampaikan cara menghadapi orang yang dengki, bersikap buruk, kemudian juga mendiamkan kami. Dengan alasan karena kami bermanhaj salaf. Yang sebenarnya dahulu sebelum orang tersebut mengetahui kami bermanhaj salaf, sudah sering menunjukkan kedengkiannya juga dalam masalah rumah tangga. Orang tersebut adalah seorang ummahat mantan NII dan Khawarij. Sudah dilakukan penyampaian ilmu tapi belum maksimal dan doa jazakumullah khair. Maka dengan bersabar. Menghadapi orang yang dengki adalah dengan bersabar sebab sudah merupakan ketentuan Allah. Orang yang mengikuti kebenaran, mengikuti manhajus salaf, manhaj para nabi dan rasul, pasti dia akan mendapatkan tentangan-tentangan dari musuh-musuhnya. Seperti dalam ayat yang kita sebutkan tadi, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu para syaitan dari kalangan jin dan manusia, di mana mereka saling mewahyukan ucapan-ucapan dusta untuk menipu manusia. Maka sudah ditetapkan para nabi dan yang mengikuti jalan para nabi mesti ada musuhnya. Kalau kita terus mengeluh dikarenakan ada yang memusuhi kita karena kita mengikuti ajaran salaf, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka kita tidak akan bisa tenang. Hendaklah kita bersabar menghadapi hal itu dan juga berdakwah kepadanya serta mendoakannya semoga dia mendapatkan hidayah. Dan ketahuilah bahwasannya apa yang mereka lakukan, kedengkian mereka, kebencian mereka, celaan mereka, penyelisihan mereka, tidak akan membahayakan kita, insyaAllah ta'ala, sepanjang kita berpegang teguh dengan kebenaran. Sebab Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّةِ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. Akan senantiasa ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok dari umatku yang tetap eksis di atas kebenaran. Mereka tetap menampakkan kebenaran. Mereka tidak malu, mereka tidak segan, tidak sungkan menampakkan kebenaran. Walaupun mereka terasing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membahayakan mereka, orang yang mencela mereka, orang yang menyelisihi mereka, sampai datang ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka dalam keadaan seperti itu. Dikatakan para ulama, maksud dari ketentuan Allah di situ adalah kematian mereka, yakni pada akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengutus angin yang berhembus, tidaklah angin itu melewati setiap orang mukmin kecuali dia akan mematikannya. Baik, jadi mesti ada kesabaran dan juga keberanian menampakkan al-haq dan tetap berdakwah kepadanya dengan lemah lembut, dengan hikmah, semoga dia mendapatkan hidayah. Dan juga berikan hadiah-hadiah, siapa tahu dengan hadiah-hadiah tersebut hatinya akan menjadi luluh dan mau menerima kebenaran, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang seringkali kita lupakan ya dalam berdakwah. Itu memberikan hadiah, memberikan bantuan, apakah itu berupa makanan atau mungkin uang, kita berikan. Berikan sedekah. Coba diajak jalan-jalan kemudian makan bakso, baru kemudian dinasehati. Barangkali dengan cara seperti itu lebih baik. Baik. Pak Ustaz, apakah sufi adalah ahli adalah bid'ah? Tidak diragukan lagi bahwa sufi itu adalah ahli bid'ah. Dan kalau kita membanding-bandingkan sufi dengan kelompok-kelompok sesat yang lainnya, maka niscaya kebanyakan kelompok-kelompok sesat itu kalah sama aliran sufi atau tasawuf atau tarekat. Kalah dari sisi apa? Dari banyaknya bid'ahnya. Bahkan terkadang sampai kepada kesyirikan. Seperti yang kita sebutkan tadi, ajaran-ajaran sufi berdoa kepada para wali, kepada orang-orang saleh, dan mereka namakan itu sebagai mahabbatus salihin, mencintai orang-orang saleh, katanya harus berdoa kepada orang saleh. Atau mereka namakan dengan tawassul, padahal bukan itu tawassul yang benar. Bahkan sampai syirik, sufi itu. Bukan sekedar bid'ah lagi, syirik. Bisa menyebabkan keluar dari Islam. Iya. Kenapa sufi itu bid'ah? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka, kelompok sesat, hati-hati dengan yang namanya tarekat, sufiyah, tasawuf, dan sebagainya. Ini ajaran-ajaran sesat. Bahkan di antara tokoh-tokoh sufi dahulu, ada yang sampai dihukum mati. Seperti Al-Hallaj. Kenapa dihukum mati? Karena dia katakan manusia itu dengan mengikuti ajaran sufi dapat menyatu dengan Allah. Ini ajaran sufi dan juga ajaran syiah. Manusia itu dapat menyatu dengan Allah katanya. Kapan itu? Ketika mereka sudah mencapai derajat hakikat. Ini di antara bid'ah sufiyah. Mereka mengatakan ajaran Islam itu ada yang namanya hakikat dan ada yang namanya syariat. Kalau seorang sudah mencapai derajat hakikat, dia tidak perlu dengan syariat. Bahkan dia tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat. Kenapa? Karena itu mah masih ajaran syariat, hanya untuk orang-orang awam katanya. Kita sudah tinggi nih, sudah sampai derajat hakikat. Berarti sebetulnya secara tidak langsung mereka merendahkan Rasulullah SAW. Bahkan beliau sholat sampai kakinya pecah. Tapi orang sufi mengatakan mereka sudah sampai derajat hakikat, tidak perlu lagi sholat. Ini ada. Mungkin tidak semuanya, tapi ada. Karena sufi itu pun bergolong-golongan, bersekte-sekte. Ada yang kesesatannya sangat parah, dan ada yang lebih ringan daripada itu. Iya. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Yang belum terjawab, mudah-mudahan insyaAllah ta'ala bisa kita jawab besok atau setelahnya. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.